Mawakil Qurama wa jami' al-hadirin al-ahbab al-a'izza rahimahumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ke-29 dari bulan Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Khatmul Quran wa Khatmus Sahihain. Khatmus Sahih al-Bukhari dan Khatmus Sahih Muslim. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita kelak akan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini hadir para jajaran pengurus DPP FPI maupun DPD FPI DKI Jakarta. Ada Kiai Haji Ahmad Sobirubis, ada Kiai Haji Ja'far Siddiq, ada Ketua Tanwidi DPD FPI Jakarta, yaitu Buya Abdul Majid, dan yang lain yang tidak tersebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah kita semua kepada mereka. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tamu istimewa kita pada malam hari ini hadir bersama kita Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Dirjen Tito Karnavian, hafidzahullah taala warah. Amin. Beliau adalah kawan baik kita semua. Beliau selama ini paham betul apa dan bagaimana FPI tersebut, sehingga beliau ini tidak mudah terpengaruh dengan penyesatan media. Jadi pembusukan-pembusukan yang dilakukan oleh berbagai media terhadap FPI sama sekali tidak mempengaruhi pola pikir beliau, pandangan beliau terhadap FPI, karena beliau berhubungan dengan FPI bukan baru sekali dua kali, tapi real di lapangan kita membangun kerjasama di tingkat nasional untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman memang kadang-kadang masyarakat bingung, Pak Tito. Ini kadang-kadang polisi datang ke FPI, Kapolda buka puasa bareng. Enak lihatnya. Tapi kadang-kadang memimpin pasukan ya rebu ya orang pengangguran. Ya masyarakat bingung. Kadang-kadang datang nyerbu, datang nyergap, kadang-kadang datang buka puasa bersama. Masa kadang-kadang saya jawab ke masyarakat, jangan kaget. Hubungan FPI dengan polisi memang bagaikan hubungan suami istri. Kalau lagi harmonis, belai-belai. Kalau lagi ribut, piring terbang. Tapi tidak ada dendam. Suami istri itu kalau ribut tidak ada dendam. Hari piring terbang, besok peluk-pelukan lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya karena memang prinsip FPI, kami bukan musuh negara, kami bukan musuh polisi, kami bukan musuh tentara, kami adalah musuh kemaksiatan. Kami adalah musuh kemunkaran. Yang kadang-kadang memang persepsi, yaitu antara kepolisian dengan kita, banyak samanya, tapi kadang-kadang berbeda karena faktor rambu-rambu hukumnya. Nah ini yang kadang-kadang menimbulkan gesekan. Tapi bukan menimbulkan permusuhan, bukan. Jangan salah artikan. Nah, menimbulkan gesekan karena ada rambu-rambu hukum yang memang polisi tentunya tidak boleh melanggar rambu-rambu tersebut. Sementara FPI kadang-kadang agak bandel dikit. Nah, kadang-kadang rambu-rambu kita tubruk juga sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi bukan maksud untuk melanggar hukum, bukan maksud untuk melawan negara, semata-mata hanya untuk membela NKRI agar jangan yaitu dikotori dengan berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Nah karena itu kita bersyukur kepada Allah, yaitu selama Pak Tito ini menjadi Kapolda Metro Jaya, kita cermati, kita amati dari kejauhan, begitu juga dari dekat, banyak laporan-laporan masyarakat yang diakomodir. Jadi manakala laporan masyarakat diakomodir, polisi melakukan tindakan, maka masyarakat tidak perlu turun ke jalan lagi, termasuk FPI. Tidak perlu FPI turun ke jalan selama laporan mereka itu ditindaklanjuti. Karena FPI berjuang punya prosedur, mulai dengan dakwah, mulai dengan kelembutan, jangan pernah melanggar hukum agama dan hukum negara, dan jangan pernah melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun kecuali sangat-sangat-sangat terpaksa. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita tekankan. Insya Allah, kalau kapodanya di mana-mana seperti Pak Tito yang akomodir, yaitu daripada aspirasi masyarakat, insya Allah FPI di berbagai daerah tidak akan turun ke jalan. Insya Allah. Tapi polisi kan manusia juga, sama seperti kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, kadang-kadang muncul problem, manakala ada oknum-oknum polisi yang tidak baik. Nah, ini kadang-kadang ada gesekan, Pak Tito, di berbagai daerah. Tapi insya Allah, selama polisi menegakkan hukum, selama aspirasi masyarakat itu diakomodir, insya Allah FPI tetap tidak berubah. Kapan Pak Tito membutuhkan bantuan FPI, kapan Polri membutuhkan bantuan FPI, dari tingkat lokal, nasional, sampai internasional, FPI siap turun 24 jam tanpa pamrih. Takbir! Untuk turun ke Papua melawan separatis yang merongrong Republik Indonesia, siap tidak? Ya. Siap tidak? Ya. Takbir. Allah. Semua alam Nabi. Allah. Yang ditegaskan kepada Pak Tito, komitmen kita tidak berubah. Komitmen kenegaraan kita, komitmen kebangsaan kita, komitmen kecintaan kita kepada Republik ini, komitmen kerjasama kita dengan negara, baik tentara maupun kepolisian, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan sekaligus juga menjaga ketahanan nasional. Amin ya Rabbal. Maka itu, keberadaan Pak Tito dan seluruh staf yang ada di sini, Bapak-Bapak Kapolres, ini sudah semestinya dan seyogianya untuk kita doakan mereka semua agar senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah. Amin. Agar mereka semua menjadi pejabat yang beriman dan bertakwa. Amin. Agar mereka itu semua berguna untuk agama, bangsa, nusa, dan untuk seluruh daripada kepentingan masyarakat umum. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, ya kira saya tidak ingin berceramah pada malam hari ini, tapi ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Tolong dicatat baik-baik, insya Allah pada tanggal 9 Agustus hari Ahad kedua, pengajian rutin bulanan kita di tempat ini akan dimulai kembali. Jadi bukan tanggal 2, biasanya kita tanggal 2, Ahad pertama. Tapi khusus untuk pembukaan kita mundur satu minggu, yaitu pada tanggal 9 Agustus dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Di tempat ini kita buka majelis rutin bulanan kita seperti biasa yang disiarkan langsung oleh radio maupun televisi rasyid. Insya Allah. Kalau dikata tanggalnya, yaitu hari Ahad tanggal 9 Agustus. Adapun hari Sabtu 8 Agustus juga pembukaan pengajian khusus untuk kaum ibu. Jadi Sabtu untuk kaum ibunya, Ahad untuk kaum bapak dan para pemuda, insya Allah. Kemudian yang kedua pada tanggal 16 Agustus, saya umumkan tanggal 16 Agustus ada parade tauhid yang menggabungkan seluruh ormas Islam. FPI masuk di dalamnya, yaitu di mana kita akan mengisi Car Free Day, yaitu dari Monas ke HI dan ke Monas, saudara bersama ormas-ormas Islam, yaitu aksi damai, turun damai, suasana halal bihalal, untuk menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita menginginkan Indonesia yang damai, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang tenang, Indonesia yang tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Siap datang? Siap. Insya Allah. Tapi ingat, mesti tertib. Karena Car Free Day tidak boleh ada kendaraan masuk. Di Tamrin maupun di Sudirman. Sehingga nanti kendaraan itu lewat jalan lain untuk masuk langsung ke tempat parkir di Monas. Yang tertib. Jadi kumpul jalan kaki, yaitu di Car Free Day, sekaligus kita untuk berolahraga bersama. Insya Allah. Siap hadir? Siap. Siap tertib? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Tanggal 17 Agustusnya adalah Milad FPI. Kita mulai dari sholat subuh berjamaah biasa di depan markas FPI Jalan Petamburan ini. Setelah itu ada tausiah-tausiah, ada zikir sampai jam 8 pagi. Dan jam 8 pagi insya Allah, saya undang semua yang ada di sini, insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang kedua. Insya Allah, ke tempat ini kita akan nikahkan, itu pada tanggal 17 Agustus. Setelah selesai acara pernikahan, ada tausiah-tausiah seperti biasa, jam 9 atau jam 10. Setelah itu pulang bareng. Pulang bareng, Pak Tito. Pulang bareng. Tadi kita udah bisik-bisik, Pak Tito. Ya coba bagaimana caranya pulang bareng ini bisa tertib, bisa aman. Nanti kita minta bantuan daripada Polda Metro Jaya-nya untuk membantu mengamankan. Dan saya minta, tolong disampaikan. Seluruh peserta milad FPI pada saat pulang bareng wajib untuk mentaati aturan lalu lintas. Jadi kalau mereka pakai motor, tolong pakai helmnya. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Kalau pakai helm, ditilang tadi kok. Nah, jadi sekali lagi saya minta kita tertib. Kita bukan ingin bikin kekacauan, bukan ingin menunjukkan hal yang tidak taat aturan, tapi kita menginginkan semua betul-betul taat aturan. Insya Allah. Sekali lagi, siap datang? Ya. Siap datang? Ya. Tanggal 17 Agustus saat milad, sholat subuh berjamaah sebagaimana biasa. Insya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Oh ada bisik-bisik ini. Calon pengantin lakinya siapa? Ah, masih dimasukin kotak dulu. Jangan diomongin dulu. Nanti pada saatnya baru kita tunjukkan siapa calon mantunya. Insya Allah. Yang jelas kalau mantu Habib Rizik tidak boleh jadi penakut. Kalau jadi penakut urusannya mertua marah dulu. Mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan perkawinannya, pernikahannya nanti diberkahi oleh Allah. Lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Selamat datang kepada Habib Musyid bin Zaid Al-Attas, selaku imam daripada FPI DKI Jakarta. Karena barusan beliau juga ada qiraat Sahih Muslim juga. Penutupan Sahih Muslim, makanya beliau datang setelah penutupan Sahih Muslim di majlisnya baru beliau kemarin. Nah ini yang bisa kita sampaikan. Akhirnya terima kasih kepada Pak Tito, selaku Kapolda. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Kapolres. Ada Pak Roma, ada Pak Rudi, ada Pak Wahyu. Dan juga yang lainnya ada Pak Sentano tadi, Sentana, Sultana. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairul jaza atas segala perhatian dan kepeduliannya. Sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan Pak Tito dan seluruh jajarannya diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses memimpin Jakarta. Amin. Dan mudah-mudahan kelak jadi kapolri. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah, akhirnya sebagai penutup, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tito tentang kehendak Majelis Ulama Indonesia, kehendak Pemda, kehendak daripada Polda Metro Jaya berhubungan dengan malam takbiran. Tadi sudah dengan sangat bagus, tulus dan jujur beliau sampaikan bahwa malam takbiran itu bagian daripada syiar Islam yang tidak bisa diganggu dan tidak mungkin untuk dilarang. Tapi himbauan beliau tadi patut untuk kita perhatikan. Kita tidak mau juga malam takbiran kita yang begitu mulia, malam takbiran kita yang begitu syiar, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu tadi beliau sarankan dan itu sesuai dengan apa disebutkan oleh para ulama kita. Pertama, ramaikan, makmurkan masjid-masjid kita. Isi dengan takbir sampai pagi. Jangan nyetel kaset, jangan. Jangan anak muda, jangan gantian. Terus takbir, jangan putus sampai pagi. Ini siar ciri khas daripada Ahlus Sunnah di Indonesia. Alhamdulillah. Yaitu suarakan takbir di lapangan-lapangan. Suarakan takbir di majelis-majelis. Kalau kita mau ke jalan, sebetulnya yang paling bagus Saya lihat bukan keliling dengan truk, bukan keliling dengan mobil. Tapi yang paling bagus masyarakat, sebagian keluar di pinggir jalan, di ujung-ujung gang mereka, bawa bedoknya, takbiran di situ, sepanjang malam sampai pagi. Kalau setiap gang umat Islam keluar, pukul beduk, baca takbir, se-Jakarta, takbir gak bakal putus sampai pagi. Ya, betul? Betul. Betul? Jauh lebih aman. Tapi sebagaimana tadi beliau katakan, beliau melarang boleh, mau keliling. Tapi ingat, tetap ikuti aturan lalu lintas dan tunjukkan ciri kita. Jangan sampai nanti kita keliling dianggap geng motor lagi Bapak Padi. Nanti begitu ada santri lagi takbiran dianggap geng motor. Gara-gara pakai jas hitam. Jadi jangan, jadi betul. Imbauan tadi, kita pakai pakaian santri, pakai baju putih, pakai tinggi putih, keliling yang tertib, yang rapi, tunjukkan. Yang kita umat Islam, yang kita ingin mensiarkan takbir kita, bukan mengisinya dengan kekacauan. Setuju? Setuju. Siap amankan Jakarta? Siap. Siap muliakan malam takbiran? Siap. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah. Nah itulah yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Karena kita akan segera sholat isya dan sholat tarawih. Saya cukupkan sampai di sini. Dan nanti pada saat sholat isya, maupun melaksanakan sholat tarawih, panitia boleh diatur, yaitu anak-anak yatimnya. Nah barusan terima kasih Pak Tito sudah menambahkan bantuan untuk anak-anak yatim. Kebetulan begini Pak Tito, hari malam ini ada 100 anak yatim yang sudah kita daftarkan. Tapi masih banyak anak-anak yatim yang belum terdaftar. Nah karena itu tolong nanti anak-anak yatim yang belum terdaftar, didaftarkan. Nah supaya tambahan-tambahan bantuan ini bisa mereka nikmati, insya Allah. Seperti tahun lalu kita berikan 100, tapi begitu ada tambahan sampai 250. Ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan tambahan ini akan makin banyak anak-anak yatim yang bisa dibantu, insya Allah. Nah, silakan selesai ini panitia boleh mengurus anak-anak yatimnya. Dan terima kasih kepada Syekh Thariq. Nah, Pak Tito perlu saya kenalkan, Syekh Thariq ini salah satu tokoh kita dari Gaza Palestina. Nah, beliau termasuk tujuan kita di Palestina dan beliau punya hubungan dengan FPI sangat baik sekali. Kita punya hubungan yaitu saling memberikan bantuan satu sama lainnya. Dan informasi buat Pak Tito bahwa FPI bekerja sama dengan Mercy membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit tersebut fisik sudah selesai. Sekarang ini kita sedang isi dengan peralatan. Dan alhamdulillah FPI berhasil mengumpulkan sumbangan dari umat, ngecrek uang rakyat, dapat sampai hampir 3 miliar sobri ya. Dan kita berhasil sekarang ini membangun satu unit bandara. Bandara di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Jadi pada saat ada serangan-serangan Israel yang rudalnya menghantam anak-anak kita, perempuan kita, saudara kita, bandara kita sudah siap untuk memberikan bantuan transfusi darah kepada mereka. Insya Allah. Murni semua itu adalah sumbangan umat. FPI nggak punya duit kalau menyumbang miliar-miliar. Tapi umat Islam duitnya banyak. Nah, karena umat Islam ini nyumbang rame-rame, saudara, alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, kita kumpulkan dari hasil tabligh, kita dapat miliaran untuk Palestina, dan kita sudah berikan untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza, membuka unit bandara FPI di Gaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan memberikan ganjaran yang setimpal. Amin. Dan setiap tahun juga kami menyalurkan bantuan kami untuk anak-anak yatim di Gaza. Amin. Nah, kami jalurkan juga untuk fukara yang ada di Gaza. Amin. Jangan tanpa melupakan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Nah itu saja. Terima kasih. Saya tolik. Bisa kumpul. Bukan Gaza. Alhamdulillah. Walahatulah timam. Menasukurukum ala dalik. Assalamualaikum subhanahu wa ta'ala mubarik ala mubarik ala khum wa nufaituna wa iyahu berinayahu wa falah wa istigamah di dini wa dunia wa akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ali Yusuf Amir, terima kasih kepada Anwar Fuadi yang telah ikut menghadirkan Pak Tito di tempat ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung daripada kelancaran ini. Sekali lagi jazakumullahu khairan jazah dan ya Allah wa iyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.